Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Apa kabar warga seru? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Nyima, Nyinaoni Marang Kolbu bersama saya Daris Anahda. Di episode kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren An-Nur Kebomas dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nantinya yang akan mengisi acara adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Dan untuk mengisi tausiahnya adalah Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid. Warga seru, langsung saja kita simak. Ini dia Nyima, Nyinaoni Marang Kolbu. Tetap di Raffi Channel Pancen Seru. Taibatun Madinatun Nabina Birasuli Muhammadin alaihi salamuna ya Rasulallah minal bu'di wasalna maqsadana ya Rasulullah inda badika waqafna افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا ya Rasulullah dhikruka shifaan lana ya Rasulullah إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا ya Rasulullah ismuka nurun nurun lana ya حيثما كنا وأوصلنا mauladana. Ya Rasulullah, istajib du'ana wa nida'ana. And then dipimpin Habib Syekhnya, baik dan bijaksana, ganteng dan berharisma, ganteng dan berharisma, selalu jadi idola. Ahbabul Mustafa, engkau lah wadah kami untuk bersolawat dan bersilaturahmi. أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بالنبي. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali warga Suruh, saat ini saya sudah ditemani oleh panitia dari acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah. Baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana rangkaian acara dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini Pak? Ya, kalau kita bicara tentang rangkaian acara, pada dasarnya acara ini sesuai dengan temanya. Jadi kita melakukan sholawat Nabi Muhammad SAW diiringi dengan tausiah dari insya Allah Yai Anwar Syahid dari Bojonegoro beserta dengan doa. Insya Allah seperti itu. Itu susunan acaranya. Baik. Kalau untuk jumlah jamaah yang hadir di majelis zikir ini ada berapa Pak kira-kira? Insya Allah kalau dari jamaah majelis zikir Anur sendiri kurang lebih berkisar antara 1.000 jamaah. Ditambah dengan jamaah-jamaah dari luar seperti Jermania, terus jamaah-jamaah dari luar kota, luar negeri, insya Allah akan berkisar sekitar 2.000 sampai 2.500 jamaah Mbak. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya, sampai ada di luar dari luar negeri ya Pak ya. Wah luar biasa sekali. Untuk harapan kedepannya Pak, setelah diadakannya acara ini? Harapan kedepan, ya kita berharap kita sebagai insan yang emang tetap pada bimbingan Rasulullah SAW dan kelak kita akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang beriman bersama dengan umat Rasulullah SAW. Dengan demikian, dengan acara ini, semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Turatul mukarramin, para alim, para habaib, para bapak kiai, ibu nyai, tokoh masyarakat yang rawuh pada malam hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, utamanya Hadratil Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, para habaib Habib Muhsin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan afiah fitaraini. Amin. Turatil mukarramat, segenap para ibu nyai, wabil khusus bunda kita, murabbi kita, guru kita, yang kita senantiasa dambakan doa-doa beliau, Al-Mukarramah Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah, beserta segenap keluarga besar Majelis Dzikir An-Nur yang sangat kami taati, para ulama yang hadir pada malam hari ini, beliau masih ada di dalam. Beliau yang pertama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Ahmad Mujayid dari Malang. Yang kedua Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Yang ketiga Mbah Kiai Haji Nur Hadi Bolong, biasanya niku disebut Mbah Bolong. Berhubung kula celuk Bapak Kiai Haji Nur Hadi bae ilang karek bolong nih. Mbah Bolong dari Jombang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tamu-tamu undangan, yang pertama teman-teman kami dari Majelis Zikir. Saya sebut yang dari jauh dulu, Kalimantan dengan Jakarta jauh mana? Dari Gresik. Dawuhnya Habib jauh Solo. Panjenenganipun Bapak Suhendri, Bapak Devi Firmansyah, kami sebut beliau berdua Bapak Jenderal. Amin, Allahumma amin. Beliau dari Jakarta, dari pusat. Yang kedua Bapak Devi Firmansyah ini dari Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan Allah berikan barokah. Kemudian yang ketiga lagi ada Pak Jenderal Nasution. Saya panggil karena apa? Minongko doa. Seandainya ada yang lebih tinggi dari Jenderal, saya panggil juga. Kemudian Ibu Rosa Walina Singgih dari PT MAS Jakarta. Kemudian Gus Nur Muhammad Zen dari PT MTI dari Tanggulangin Sidoarjo. Teman-teman semua dari Majelis Dzikir An-Nur yang sangat saya hormati dan tidak ketinggalan, para Syekher Mania rahimakumullah. Mana salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semuanya ahlan wa sahlan bihudurikum. Saya selaku wakil dari keluarga Majelis Dzikir An-Nur mengucapkan yang pertama ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua afwan dir, saya mohon maaf apabila dalam penempatan suguhan kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, semoga rawan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo menjadi lantaran barokah Allah turun untuk kita semua, lantaran syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dari Bunda Nyai Nur Hasanah yang mengadakan peringatan maulid bagi kami semua, mudah-mudahan menjadi lantaran kami menjadi putra-putri solih-solihah, santri solih-solihah. Insyaallah nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan semua guru-guru kita, Habib Syekh guru kita, Bunda Nyai Hajjah Nur Hasanah, kita semua tahta liwaihi ghada, nanti menuju ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan terima kasih rawuh panjenengan sedaya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf sedaya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bersolawat, saya mohon untuk dibacakan doa iftitah. Kiai Zahid untuk membacakan doa iftitah. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa azwaji wa auladi kulluh wa sabi min al-anbiya'i wal mursalin khususan ulul asmi Allah malaikatikal muqarrabin jami' khulafai rasyidin awliyaika fi bariya bahriya wasilatan bi qarbi sirahim istajib taqabbal wa sir hadhihi al-waqi'ah bi baratika ya Allah bi syafa'i rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillah. Kita niatkan pembacaan solawat di malam hari ini dengan niat semoga Allah mengangkat semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin muslimat yang hadir dan dimanapun mereka berada. Dengan pembacaan solawat ini Allah menyembuhkan di antara kita yang lagi sakit, terutama saudara kita, anak kita Mursyid, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, dan kita semuanya insya Allah panjang umur dan dalam keadaan selalu meningkat iman dan takwanya, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Semoga Allah menggolongkan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan mengabulkan semua taubat, dan insya Allah mengangkat semua bencana dan musibah serta bala dan diganti dengan kenikmatan, keberkahan dan keridhaan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi oleh Allah apa yang menjadi keinginannya, terutama untuk ibunda kita, Bunda Nur, panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat memimpin majelis An-Nur ini, dikir ini, insya Allah selalu diberi lindungan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, dan pondok pesantren Tahfidzul Quran ini pula menjadi pondok yang penuh dengan keberkahan. Bibarakatil Quran, bibarakat ahlil Quran, bibarakat nuril Quran. InsyaAllah semua yang datang ini dan yang berhalangan diberi oleh Allah kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Dan insyaAllah rezeki dilimpahkan oleh Allah yang banyak, halal, berkah, manfaat dunia wal akhirah. Rezeki yang akan membawa keselamatan dan kedamaian. Rezeki yang akan membawa kenikmatan dan keridhaan. Rezeki yang akan membawa ketenangan. Rezeki yang akan menyelamatkan rumah tangga kita dari fitnati dunia, fitnati syaitan, fitnati dajjal. Dan mudah-mudahan rezeki tersebut membawa kenikmatan kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Rezeki yang akan mengantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad. Rezeki yang akan menyelesaikan hutang-hutang kita. Rezeki yang bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah dan apapun yang diniatkan oleh Bunda Nur di malam hari ini, kita hadiahi Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah nanti tengah-tengah solawat kita lanjut tausiah Mbah Yai, tapi Cik Nur Zahid. Golek-golek ini. Ngantok. Waktu tadi di dalam ya saya didiam. Mari kita sama-sama melantunkan lagu Alangkah Indahnya. Ya, HP dihidupkan. Dihidupkan HP-nya. Sing duwe. Nah, hidupkan ya ibu-ibu. Masuk ya HP ngisi-ngisi ini. Jaluk bojomu HP sing. Semuanya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu pada sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kuliakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang keras. Assalamu ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Arangkat aina ya syauqan, walitainaka karbata asyuqan, fa'ataitu ila habibi, ya kalbu wa rifqan, salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Qalbun bil-haqq ta'allam wa bi-ghairi qira'ati ta'allam, yabki يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرك. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي. ya taibatu jitu kisabak li rasulillah muhibban in rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi muhammad ya taibatu jitu kisabak li rasulillah muhibban in rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi muhammad assalamu alayka ya ya nabi ya allah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi ya allah ya rasulullah سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي يا جيرتنا أهل بيت المصطفى مصطفى الدهري هم أمال الأرض فلا أذكر شبهوا بالآل جمع الجمع مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فاجعل لنا من الأخيار الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي فاجعل لنا من الأخيار راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو أحمد راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله عبد المطلب خديجة فاطمة بنت تشنتا سموا إلهي Kisah sang Rasul yang penuh suka duka lala Kisah sang Rasul yang penuh suka duka Oh penuh suka duka Oh penuh suka duka Dua bulan Tahun gajah Yatim dengan kakeknya sesuai disusui Halimah enam tahun inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah Isa sang Rasul yang penuh ia pun menjadi Rasul. Ah, inilah sang Rasul yang penuh suka-duka. Allah Allah. Inilah sang Rasul yang penuh suka-duka. Oh, penuh suka-duka. Oh, penuh suka-duka. Padang bulan. Anwar Zahid di kan rungi NU Jermania, Jermania kebanggaan NU Jermania, Jermania kebanggaan NU para kiai, para kiai ulama para apa idolane para kiai, para kiai ulama para apa para apa idolane TNI Polri dikandrungi NU Pandang bulan, pandang kaya rita Tembulan esik ngawe-awe Ngelengan ke aja pada turu sore Kene tak cerita nikan gosek pemenggo sore Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi salatan Daim di dawam mulki lahi turi putih Tandur, tandur ning kepon agung Ono celeret tipo nyemlung Bo iro kembangi opo duri putih ditandur Blum, bo ira kembangi opo nyang duri putih Ba'ira kembangi apa Ba'ira kembangi apa Salatullah Salatullah Salatullah Salatullah Yasin habibillah ala yasin habibillah kuitan kali kulan kali kulan kali tengah-tengah santuran kari saiki ngaji sesuyo ngaji ayo mamah para kiai kuitan kali Para kiai, ayo manut para kiai. لله Nabi Ahlil Badri. Indonesia tanah air kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo berjuang untuk Indonesia, sekali merdeka. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami, dari makar dan musuh kami, dari malam semboyan kami, NKRI. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami, dari makar dan musuh kami, dari mana semboyan kami, NKRI. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wafdah min al-khayr kulla mughlam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waghfir wa sami' man kana adna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, wa balligh kulla maghla. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. As-salamu alayhi. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام See you next time. Senang sekali warga Seru, saat ini saya sudah ditemani oleh Ibu Uci Nurul Hidayati selaku perwakilan Majelis An-Nur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu, pertama saya ingin menanyakan tentang bagaimana biografi dari Pondok Pesantren An-Nur ini. Pada dasarnya, menurut Bunda kami, Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah, selaku pengasuh Majelis Dzikir, Pondok Majelis Dzikir An-Nur, ini adalah bermula ingin selamat dunia akhir dan ingin bermanfaat untuk seluruh manusia, sebagaimana dawuh dari Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling manfaat buat manusia yang lain. Wah, jadi seperti itu ya Bu ya, biografi dari Pondok Pesantren An-Nur ini. Untuk jumlah pesantrennya sendiri Bu, di Pondok Pesantren An-Nur ini ada berapa jumlahnya Bu? Untuk Majelis Dzikir An-Nur, ini santrinya ya semua yang datang ini. Tetapi khusus untuk yang tahfidz menghafal Al-Quran, ada 11 orang. Menghafal, ada yang khotam satu. Yang lain insya Allah menyusul. Mohon doanya Mbak. Wah luar biasa ya Bu ya ternyata, alhamdulillah. Lalu para lulusan santri ini setelah lulus melanjutkan kemana Bu kira-kira? Melanjutkan hidup ini agar sukses dunia akhirat. Jadi bagi yang menikah tentu sukses di pernikahannya. Mau melanjutkan karir sekolah, sukses di sekolahnya. Yang penting melanjutkan Majelis Dzikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Mbak. Baik Ibu, yang terakhir Ibu, harapan setelah diadakannya acara ini apa Bu? Harapan terbesar kami sesuai dengan keinginan agar kami nanti ya semua umat Islam umumnya bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga acara ini supaya berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Demikian, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du habaibanal fudala wa masyayikhanal a'izza wa bimuqaddimah guru saya, guru kita semua Fadilatil Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf ta'anallah biduli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah. Dengan ikhlas sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan guru kita Habib Syekh panjangkan usianya oleh Allah, disehatkan selalu zahir batinnya, diberikan kekuatan untuk senantiasa membimbing kita mencintai Rasulullah, membimbing kita meneladani Rasulullah, membimbing kita agar kita semua mendapat syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, hadir pula Habib Mohsin Al-Hamid. Harap tenang dulu, jangan bagi-bagi roti. Berhenti dulu semuanya. Pada tenang, pada tenang. Yang jualan pada keluar, jangan di lokasi sini. Penjual-penjual pada keluar, jangan di lokasi sini. Ayo pada keluar. Mengganggu yang ceramah. Sahabat-sahabat Banser, tolong dikondisikan yang bagi-bagi roti pending dulu, cancel dulu. Sahabat-sahabat Banser, tolong dikondisikan teman-teman yang jualan untuk di luar lokasi ini. Ini perintah dari beliau guru kita. Allahumma shalli ala Muhammad Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Doktor Mujayyid bersama Ibu Nyai yang dimuliakan Bunda Nyai Hadah Nur Hasanah, pimpinan Majelis Zikir An-Nur bersama seluruh jamaahnya yang kita cintai, Neng Nyai Hajah Uci Nurul Hidayati. Oh Doktor Lali, Doktor. Yo Doktor. Para kiai teristimewa, saudaraku Syekh Hermania seluruh Indonesia, saya sama dengan Anda semua hadir di majelis mulia ini dalam rangka untuk mengharap rahmat Allah, mengharap syafaat Rasulullah, bawah bimbingan guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Mudah-mudahan seluruh yang hadir diridhai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini keluarga besar Majelis Zikir An-Nur di bawah bimbingan Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah melaksanakan hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kita untuk lebih mencintai Rasulullah, lebih meneladani Rasulullah, agar kita menjadi hamba yang baik dan benar. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa mencintai dan meneladani Rasulullah? Mari kita berangkat dari satu makalah yang sering saya sampaikan di mana-mana. Tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Semangat Pak Enek rezeki. Yang enggak ikut menirukan, awas mati duluan. Sama-sama nggih. Muhammadun basyarun lakin lakal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sekarang seluruh jamaah nyambung manusia. Muhammad itu adalah, terus Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia. Diulang, Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Sekarang diganti wong, pakai bahasa Jawa. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi, wong sing ngerteni, wong sing nguwongno. Sebab saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, saiki akeh wong sing gak iso ngerteni, saiki akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah sing ngono iku berarti duduk. Ganti manusia, biar semangat dulu. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Bahkan banyak manusia yang tidak mau memanusiakan manusia. Yang seperti itu berarti bukan manusia. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus merasa sebagai manusia, harus merasa sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan Allah. Kita ini manusia, hamba Allah, sangat lemah, gak bisa apa, gak punya apa. Sama nek gak semangat, aku diluk langsung wes. Kita ini hamba Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan Allah. Karena manusia itu sesungguhnya tidak bisa apa, semua atas kuasa Allah. Manusia itu sesungguhnya enggak punya apa, semua milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa, maksiat dan kejahatan. Tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan amal solih, ibadah dan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Menungso ku asline gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Menungso iki koyo kabel lho, ngelewer. Ndak iso apa-apa, ndak duwe kekuatan apa-apa. Kabel kok iso ndadekno lampu murup. Soalnya nyambung nang setrum. Menungso iki koyo salon, glimbung, gletak, ndak iso apa-apa, ndak duwe kekuatan apa-apa. Salon kok metu suarane, soalnya nyambung nang setrum. Menungso iki koyo TV, gletak, gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lah TV kok akhirnya ono suarane metu gambare mergo nyambung nang setrum. Makane menungso termasuk sing teko nduk kene iki kabeh asline gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Makane lek pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang maha setrum Allah Subhanahu. Maaf, saya sering contohkan bukti kalau manusia itu enggak bisa apa-apa. Umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa, ter. Soale dokter iku paling paham penyakit, ngerti obate. Umpama iso, dokter-dokter iku mesti sehat-sehat, umure dawa-dawa. Tapi kenyataan terspesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ono dokter spesialis kulit gudi genti kalau manusia enggak bisa. Andaikan manusia itu bisa, uang sing pakaiannya paling apik iku penjahit. Dale penjahit pinter gawekno pakaian uang. Tonton penjahit iku rata-rata pakaiane elek-elek. Soale sing apik didol. Ayo ibu-ibu sampean lek duwe tangga wedok dadi penjahit, tonton dasteran ya. Ampek kalungan meteran. Umpama menungso iku iso, omah sing paling apik iku omahe tukang. Wong tukang iku pinter gawekno omah wong macam-macam model, macam-macam motif ornamen. Tonton tangga sampean sing dadi tukang omahe durung dadi. Tukang omahe mesti durung dadi. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Mergo zahire guru iku suminterno anake wong. Tapi nyatane ana guru anake sekolah, ndok sekolahan ku anake peringkate sejumlah murid. Anjane menungso iku gak iso. Sing iso Gusti. Maaf ya, anak nakal iso dadi apik, iso dadi pinter, wong tua gak iso nyetel. Guru yo gak iso. Kiai yo gak iso, dadekno anak nakal pinter kiai gak iso. Makanya aja kaget ana arek nuwakal di pondokno pirang-pirang tahun, mulai pancet nakal, cuma tulisane tok mundak apik. Kanjeng Nabi mawon nate nasihati keluargane niku mboten hasil. Kanjeng Nabi pernah menasihati pamannya Abu Thalib. Tidak berhasil, tidak mempan. Kanjeng Nabi sedih, nangis, nangis. Akhirnya dihibur sama Allah. Innaka la tahdi man ahda walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, tidak usah nangis, tidak usah sedih. Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu cuma nasihati. Sing iso ngerubah wong elek dadi apik iku aku. Nek wis tak kei hidayahku. Makanya bapak ibu jamaah sekalian, lek duwe anak nakal, tutuki. Anak nakal itu gak sebab kurang tutuan. Anak nakal itu mergo durung oleh hidayahe Gusti. Ibu sama duwe bojo kok ndablek ojo dicelatu. Bojo ndablek iku gak mergo kurang celatunan. Anak nakal bojo ndablek iki cara HP nu durung nemu sinyal. HP durung nemu sinyal sama nobat abetke kaya apa ya gak nemu sinyale. Mbok tutuki malah rusak. Mulane lek anak nakal bojo ndablek iku durung nemu sinyal hidayahe Gusti Allah, aja ditutuki. Ayo digelekno sinyal. Lek bengi ngono lho, Bu, gampang grayangi sinyal niku. Taman nang nangis nang Allah gelek sinyal, ya Allah Gusti. Bapak Rendi niki Gusti. Kula pun mboten sanggup dengan setel Gusti ngoningon kula niki Gusti. Ngono, anak yang ngono didongakno lek bengi gelek sinyal nang Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aja kaya wong tua biyen. Wong tua biyen iku lek duwe senter nang mendrip-mendrip murupe wis gak benter. Ngene iku dope sing dislentiki. Rumangsane gak murup iku mergo kurang selentikan. Ana meneh terus baterene dilepas di PP. Rumangsane gak benter iku mergo kurang PPA. Ngono ku guru-guru saiki akeh sing tiru. Duwe murid duwa blek nang di PP. Salah, ayo gelekno sinyal hidayahe Gusti Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita manusia harus mengerti tentang manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, mahallul khotok wan nisyan. Maka ibu, kalau suamimu salah tolong dimaafkan, jangan diomelin karena suamimu manusia. Bu, pengen bojo sing gak ono salahe aja rabi wong. Gedebok iku telatenono. Kalau punya keluarga, punya saudara, punya tetangga yang salah, dimaafkan. Karena keluarga kita, saudara kita, tetangga kita itu manusia, pasti punya salah. Dan manusia itu enggak ada yang lengkap, enggak ada yang komplit, pasti ada kekurangannya. Bro, sampean nek gelek bojo wong wedok sing komplit, pepek, jangkep, lengkap, enggak ketemu di dunia ini. Kadang dari satu sisi dapat, sisi yang lain enggak dapat. Ngono. Kadang oleh ayu netok, wong itu liane gak oleh. Rupane ayu, loro-loron. Nyontek noy. Ana sing gak pati ayu tapi suwehat, nang kawat ngopo-opo digotongi gak suwehat gak tau loro. Sambar bledek e murup kok. Alek kulite teko logam. Wis pokoke ngono lah, sadari karena kita itu banyak khilaf, karena itu kita itu banyak salah, karena itu banyak lupa, maka banyak istighfar. Perbanyak taubat datang Gusti Allah. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita memanusiakan manusia. Ada loh orang yang tidak memanusiakan manusia, mentang-mentang dadi kiai ahli wirid. Ada orang dagangannya seret minta doa, kiai minta doa, kan pulau seret nyuwun dongane cek lancar, wis gampang. Wacana ayat kursi ping 750.000 gak ada ambekan. Ini walaupun sudah dipanggil kiai namanya tidak memanusiakan manusia. Maka karena saya juga ingin memanusiakan manusia, saya ceramah gak akan lama. 10 menit engkas selesai. Karena saya datang ke sini sama dengan panjenengan semua tujuannya ingin dibimbing oleh guru kita Habib Syekh, harap rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini agak mumet, agak prihatin kita, terutama kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Agak yang mau berpikir. Sampeyan ketoke tenang, soalnya sampeyan gak mikir. Mungkin nantinya gelem mikir, utawa lek gak ngono, gak iso mikir. Gak tutup pikiran. Mbak, Rasulullah pernah bersabda, Bada'al Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil roba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan. Sesuatu yang dianggap aneh tengah-tengah komunitas masyarakat. Rasulullah mengemban Islam itu sendirian, terpencil, hanya ditemani istri tercinta Sayyidah Khadijah, dibantu sahabat karib beliau Abu Bakar Siddiq dan sepupu sekaligus menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Temannya cuma sedikit, hidup di komunitas masyarakat jahiliyah, terpencil, dianggap asing. Rasulullah seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan yang sangat mencekam. Ini permulaan Islam, asing, aneh. Nah, Rasulullah memprediksi suatu saat Islam itu akan kembali terasing dan akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kira-kira telah perjalanan Islam 1453 tahun sekarang, yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam kembali aneh, sudah terjadi apa belum kira-kira saat ini? Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah apa belum? Kalau dilihat dari ramainya pengajian di mana-mana, sepertinya belum. Saya tiap hari pengajian. Sehari jadwalnya 3-4, ini juga baru saja tur Kalimantan, 8 hari baru pulang. Di mana-mana ribuan jamaah, rame kok. Sebenarnya belum terasing. Kalau melihat ramainya sholawatan di mana-mana, Sehermania Nusantara, Sehermania Indonesia, jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan kalau sedunia, makin rame kok. Berarti Islam belum terasing, belum aneh. Bangunan masjid makin banyak, satu desa itu bisa 4-5 bangunan masjid, tiap gang ada musola, ada TPQ, ada madrasah diniyah, makin rame. Kalau mengikuti perkembangan dunia maya, tiap hari yang ditampilkan selalu konten-konten islami, yang diributkan selalu Islam, betul? Tambah rame kok saiki. Maaf-maaf ya, rian jamaah haji reguler di Indonesia ini tiap provinsi tahun 2040 bobiro. Saking rame nih, jamaah umroh tiap bulan Indonesia itu ratusan ribu. Tambah rame kok. Saiki Allahu Akbar gak cuma duk masjid. Embong-embong ya Allahu Akbar saiki. Di Allahu Akbar gak cuma dipak salat. Demo saiki Allahu Akbar. Saya tuh sering ngaji bareng beliau. Beliau mantan Kapolres Bojonegoro. Di Gresik juga beberapa kali sayang, tapi akhir-akhir ini belum. Ya, mungkin kentekan dana. Saya sering kalau Mapolres Jawa Timur, Jawa Tengah 80% lah semuanya udah ngundang saya. Saya sering dicurhati sama teman-teman polisi. Pak Kiai, saya tuh jel sama orang-orang demo. Memang kenapa? Yang mengamankan demo itu kan kita para polisi. Yang menjaga demo itu kan kami para polisi. Mereka demo ngelemparin polisi pakai batu sambil baca takbir. Allah, kayak balang jumroh. Lah orang lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Rupanya polisi tersinggung. Lah apa dikira kami ini setan apa? Takbir sambil Allah, baca takbir. Demo sing ngamano polisi tuh. Kayak watu maca takbir, Allahu Akbar. Koyong balang jumroh. Dan balang jumroh itu ngelempar setan. Apa dikira kami polisi ini? Jawab, nah, sampean rumangsa dadi setan ta? Gak aku yang mau. Ya kalau gak merasa jadi setan ya nyantai kenapa sih? Sampean juga muslim. Ketika mereka Allahu Akbar, jawab aja sami Allahu liman hamid. Lah kalau Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman? Kalau dilihat dari ini, Islam belum terasing, belum aneh. Tapi mohon maaf, kalau dilihat dari nilai keislaman, orang yang benar-benar menjaga nilai keislaman, memegang teguh keislaman baik dan benar, zaman di mana setiap tangan anak-anak itu sudah peneh itu anak. Mungkin dianggap gendeng lek ndo gresik. Dulu Rasulullah sendirian terasing di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Ya ana arek enom nang dini tangane nyekel tasbih klewer-klewer karo diputer wiridan. Duwe kanca arek iku. Mesti kepencil. Karena seluruh tangan sudah pegang setan gepeng. Ana arek enom mari maghrib buka Al-Qur'an terus nderes Qur'an sampai manjing Isa. Aneh. Di zaman seperti ini terasing itu. Coba siapa yang tadi pagi ikut sholat subuh berjamaah di aneh, sudah terasing. Nilai keislaman sekarang sudah terasing. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Juran itu nilai keislaman. Orang jujur sekarang ini aneh di tengah-tengah komunitas para pembohong. Izin Kapolres, sekarang ini ada pejabat jujur nggak mau korupsi, kasihan. Duwe kanca, dadi kijenan kuat. Kalau dari nilai keislaman, sorry ya, sorry. Orang selawatan kayak gini, dibilang bid'ah, dibid'ah-bid'ahkan. Mau ngarani kelompok mana, gak mau ngarani. Tapi adalah, selawatan itu muji kanjeng Nabi. Memuji kanjeng Nabi dibid'ah no. Senengane muji Syahrini. Nek muji Syahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, ngono ku. Ya apa lu anak buahku kabeh. Lek ngono iku dianggap sunnah ngono. Lek muji kanjeng Nabi dianggap bid'ah. Naudzubillah. Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, melindungi semuanya, agama yang sejuk, damai, tidak membebankan umat, tidak memberatkan umat tapi meringankan, tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti tapi menyenangkan. Sekarang dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Kalau enggak berani pertentangan dianggap enggak islami. Kalah keren sama yang wajahnya sangar-sangar. Kalau wajahnya enggak sangar, enggak angker, kurang afdol. Kalah keren dengan yang berani menghujat dan mencaci. Kalau enggak mau menghujat, enggak mau mencaci, yang tidak sepaham enggak bisa masuk surga. Sorry para jamaah. Kalau panjenengan perhatikan Al-Quran, siapa yang oleh Allah disediakan surga untuknya? Lek diteliti, menurut Al-Quran yang layak menghuni surga itu siapa? Apakah orang NU? Apakah orang Muhammadiyah? Orang LDII? Orang FPI? Ayo sinten sing layak manggon swarga niku? Wong PKB? Wong P3? Wong PBB? Wong Golkar? PDIP? Gerindra? Hanura? Nasdem? Berkarya? Apal arep pemilu? Ayo siapa yang layak masuk surga? Apa pendukungnya Pak Jokowi? Apa pendukungnya Pak Prabowo? Oke, kemungkinan mereka-mereka masuk surga. Tapi standarnya bukan itu. Menurut Al-Quran, yang berhak menghuni surga itu orang yang bertakwa. Dat lil muttaqin. Apapun statusnya, apapun profesinya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, asal bertakwa berhak tinggal di surga, layak menghuni surga. Sebaliknya, siapapun, apapun profesinya, apapun strata sosialnya, seberapa tingginya jabatannya, kalau enggak takwa, enggak layak masuk surga. tolong perhatikan. Takwa, ini definisi takwa yang paling enteng. Saya kalau ceramah memang yang enteng-enteng. Kenapa? Karena saya bisanya cuma yang enteng-enteng. Ceramah saya itu mesti ringan-ringan, enteng-enteng. Soalnya kulo sagete sing enteng-enteng. Wani ceramah sing abot ale, aku ra iso. Nah aku dhewe ra iso kok nyeramahi wong. Rungokno, iki ceramahku wis gak iso dindekno meneh. Iki pol-polan ndek iki. Nek sik gak paham berarti banget oone. Pengertian takwa yang paling ringan itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Ono sekabehane lho ya. Kalau cuma ngelakoni perintah gampang. Sing angel ku sekabehane. Kalau cuma ninggalne larangan gampang. Sing angel ku sekabehane. Saya tanya, dijawab, dijawab. Anda semua sudah ngelakoni sekabehane perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan sekabehane larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Nah, lek belum berarti layak masuk surga apa enggak? Pantes mlebu swarga apa mboten? Halo. Wes, biar lebih rinci sekarang. Sampun salat? Jawab, sampun salat? Salat nggih? Poso Ramadan? Nggih, ngaji, selawatan. Niki sing perintah niki, zikir, wiridan, rutin salat tahajud. Berarti urung takwa. Nah, saiki larangan, larangan, larangan. Mateni wong? Mboten. Zina? Mboten. Nyolong? Mboten. Mendem? Mboten. Mabuk? Mboten. Ngrasani? Berarti urung ninggalno kabeh. Berarti dereng masuk klasifikasi takwa. Lah, sorry ya. Wong model ngene-ngene iki sok ndo akhirat ruwet. Ruwet. Mau dimasukkan surga gak layak. Belum memenuhi syarat takwa, arep dilebokke neraka. Nyatane salat. Ramadan ya poso. Ana Habib Syekh nanti ya diuber. Diuncali jeruk eh seneng. Ndahne diuncali liyane. Masya Allah. Makanya sekali lagi orang-orang seperti kita, terutama sampeyan-sampeyan, sok nyang akhirat itu ruwet. Arep dilebokne suwarga kok ora takwa. Arep dilebokne neraka nyatane kok ya salat. Ramadan ya poso, pengajian ya budal, selawatan ya teko. Bingungno malaikat. Mesti nek usulmu meneh rak ngene, malaikat aku nyang swarga, jere malaikat, gak iso. Awakmu gak takwa, neraka. Moh. Aku Islam, aku yo salat tok, Ramadan yo poso, aku yo zikir, aku yo selawatan. Ku yo ngerti matamu ora melek opo piye. Malaikat iki dimata-matake bareng saking ngotote. Nah, nek wis ruwet ngene iki koyo piye? Gimana caranya sekarang? Sorry ya, ini saya dulu. Saya Anwar Zahid. Misalnya saya kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, sungguh gak ada harapan. Puasa saya tahu berapa baca Quran saya, berapa banyak sholawat saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa saya nyantuni yatim, berapa zikir saya tahu. Saya juga tahu berapa dosa saya, maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Kezoliman apa yang pernah saya kerjakan, saya tahu. Bahkan orang-orang yang pernah saya zolimi sampai sekarang saya masih ingat. Makanya saya Anwar Zahid layak masuk surga. Saya loh, saya. Saya, demi Allah. Terus saya itu mikirnya gini. Adam yang sudah jelas-jelas tinggal di surga. Gara-gara kesalahan satu saja. Memakan buah dari syajaratul. Adam mis nyoto-nyoto manggon yang suargo. Mak gara-gara kesalahan siji. Ditokno lah sampean sing salah sak pirang-pirang kok malah ping lebu sampean waras. Baleni Nabi Adam iku wis jelas-jelas manggon suwarga cuma gara-gara salah siji tok ditokno. Lah sampean salahe gak terhitung saking akehe kok malah pengen melebu. Sampean sehat. Ayo ingat bagaimana Abu Nuwas punya syair semuanya hafal. Coba monggo bareng-bareng. La ilas tulil firdausi wa Gusti Pangeran kula, demi Allah kula niki mboten pantes rasane bendino poso cuma Ramadan tok iku enek awan wayah kemu karo ngombe didi-didi nyaur enten aku ngerti wong e teko nggae kudung kuning. Ya Allah, salat kita itu 99,99% lamun sholat eling Allah cuma 0,001%. Kalau di dalam sholat saja gak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Masjid saja gak ingat Allah, apalagi di luar masjid. Par, nyata nih, roti sampai teman-teman ngono kan? Dalam Muhammad. Maka keumpamu disiksa ten gene neraka, dihukum ten neraka, ndak kuat, ndak kuat, berikan kemampuan kepadaku untuk bertaubat atas dosaku dan curahkan maghfirahmu, kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Jamaah rahimakumullah, baca umat Islam seluruh dunia diterjemah dalam berbagai bahasa, burdai jimat suwo opo macam-macam, bayu luar biasa. Ini saking hebatnya Imam Busyri, berani kok mengandalkan amalnya, mengandalkan ibadahnya. Beliau selalu merintih-rintih, ngerpo-ngerpo, ndepe-ndepe, ngemis-ngemis nyang Kanjeng Nabi. Itu ada satu syair yang luar biasa. Ya akramal khalqi madiman aludu aludu bihi siwaka dahululil hadithil amami. Wahai semulia-mulianya makhluk, maksudnya Kanjeng, benjing dinten kiamat yang mencekam dahsyat, sinten sing saged kula gendoli Kanjeng Nabi selain panjenengan? Gak ada yang tak saya gendoli. Gendoli bener nggih bahasane nggih. Sinten benjing dinten kiamat yang dahsyat dan mencekam niku sing saged kula gendoli liyane panjenengan? Dah lepas tangan. Manusia mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul dadi siji di hari yang mencekam. Mereka minta solusi ke Nabi Adam. Bapak adalah bapak moyangnya kami, Abul Bashar. Bagaimana nasibmu? Apa jawab Nabi Adam? Ono moronang Nuh. Nuh iku najiyullah. Lari semua ke Nabi Nuh. Minta solusi. Apa jawab Nabi Nuh? Podo, aku yuk bingung. Ono moronang Ibrahim. Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim semua. Gimana jawab Nabi Ibrahim? Wes ojo sambat nang aku, ojo sambat nang aku. Aku dhewe kacau iki. Ono nang Musa kalimullah, semuanya enggak sanggup. Ono nang Isa, semuanya enggak sanggup. Yang diberi kemampuan dan kesanggupan cuma Rasulullah Muhammad. Tanya bait di bawahnya. Coba, coba. Ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwa. Balai yadhiqa Rasulullah jahuka bi. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pangkatmu yang sungguh tinggi, agung dan mulia gak akan berkurang karena saya ikut. Oh, pangkatnya panjenengan begitu luas, begitu agung, begitu sempurna. Boten-boten lek dados sesek, dados sempit gara-gara kulon gandul, gara-gara kulon derek ngenger. Berapa sih kekuasaannya? Coba perhatikan, jangan cuma peta dunia ya, peta alam semesta. Mi planet yang kita tinggal ini berapa gede? Sak kacang hijau. Lah kalau bisa Indonesia sak piro? Sak wijen. Kalau Indonesia sak wijen, Gresik sak piro? Sak lugut. Kalau Gresik sak lugut, Kebomas sak piro? Sak bleduk. Lah terus kadang lagi dadi kapolres yang melewet. Jeketet, semua jeketet. Gak apa-apa dulurku dewe ya. Penempatannya kan saya rekomendasinya. Wis ini kombes, tenang bro. Wis tak laporno, beres. Apa masuk kok bintang kok, apa melati terus. Kudu bintang. Dah, saya tuh yang paling saya takutkan, yang paling tak wedeni. Di saat Allah menyeru dengan gagah seperti itu, nanti akhirnya tekan, Aina Anwar Zahid. Yang paling tak wedeni. Di Anwar Zahid, yang tukang bengok. Omongane gak cocok karo kelakuane. Woi, di Anwar Zahid. Saya yang paling takut kalau nanti seperti itu. Allah teriak-teriak manggil saya. Hei Anwar Zahid. Para jamaah, misalnya terjadi seru, aku duwe rencana. Terserah wong rencana kok. Aku duwe rencana. Ketika Allah manggil-manggil, di Anwar Zahid, di Anwar Zahid. Aku pokoknya rencana iki ya. Undusel nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula nderek panjenengan. Ngenger Kanjeng Nabi, kula panjenengan lindungi. Allah manggil-manggil, kula wedi Kanjeng Nabi, kula panjenengan lindungi nggih. Kula nunut jenengan, kula gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Wis ngono. Allah terus teriak-teriak. Aina Anwar Zahid? Di, Anwar Zahid. Hei. Akhirnya Kanjeng Nabi matur, "Ya Rob, ya Malikal Mulk. Wahai Allah, wahai Raja di Raja. Huwa indi." Anwar Zahid sareng kalih kula. Oh, karo awakmu Muhammad. Ya wis, aman. Rencana. Lho karo kekasihe Allah. Aman. Ya wis Muhammad, lek Anwar Zahid karo awakmu ndusel nang kono, ya wis, aman. Lho, karo kekasihe Allah. Aman. Iku rencana. Terus sampean rencanane ya apa sampean? Podo tiru. Cuma ngene ya, aja ayam-ayam sik duwe rencana ngene. Akhire tak pikir dhewe. Kula pikir piyambak. Ya rencana saya ini akhirnya saya pikir-pikir sendiri. Mikirku ngene, pas aku ndusel-ndusel ning Kanjeng Nabi, gandul-gandul ning Kanjeng Nabi, jangan-jangan Kanjeng Nabi gak kenal aku. Pas aku gandul-gandul, sapa iki? Moro dikipatno, mrono. Ya apa lek ngono? Andekan seperti itu. Aku duwe trik. Ya apa? Ngelehi Habib Syekh. Iya. Rencana kewelehi, wis pokoke gelem gak gelem tak ganduli. Habib, kula nderek panjenengan. Bareng ngono Kanjeng Nabi. Nyandi kon. Nderek putune panjenengan. Sopo? Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Lapo? Entang let piyambak niku putune jenengan kok. Rencana. Lho, punya beralasan Kanjeng Nabi, kula niki sing nyebut-nyebut jenengan niku lho Kanjeng Nabi, kula lek salat mesti nyebut jenengan, baca selawat. Kula lek ndonga mesti nyebut panjenengan, baca selawat. Bahkan ya meneng sak meneng kula sering lambe kula umik-umik maca selawat. Iya. Kula niki seher mania Kanjeng Nabi, pura-pura gak kenal. Begitu weruh seher mania Kanjeng Nabi guyu. Oh ya wis nek awakmu anak buwe Habib Syekh ya wis gak apa-apa, aman. Mulane Habib Syekh iki sok gune swarga keri dhewe. Ketua rombongan ini paling bertanggung jawab atas seluruh anggota rombongannya. Taman lek rombongan ziarah Wali Songo iku ana urusan apa ae sing bertanggung jawab ketua rombongan. Dan ketua rombongan ini gak oleh munggah bis dhisik sak gurunge anggota kabeh munggah bis. Betul? Itulah nasibe Habib Syekh sing akhirat ngono iku. Kapan Syekh Hermaniai gurung nang swarga kabeh, Habib Syekh sik berurusan ya. Yo nek surat swargane wis disediani karo Gusti Allah. Cuma yang mlebu dilu metu meneh. Tanggung jawab kok ngono lho. Nah aku gandul lho. Melo. Rasulullah tuh sayang banget sama umatnya. Makanya sudah akhirat Kanjeng Nabi masuk surga pertama. Belum ada yang masuk surga, Rasulullah yang masuk surga. Kemudian Rasulullah keluar lagi nyari-nyari umatnya untuk disyafaati, untuk dibelani. Nanti yo iki wong-wong kok. Kongresik kok gorong ketok sih. Padahal Bojonegoro wis nang swarga kabeh. Ngono. Siapa yang paling cepat ditemui dan dijumpai Rasulullah untuk disyafaati, diajak ke surga? Jawabnya adalah yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus lek solawat terus, nggih. Habis ini kita selawatan lagi. Mohon maaf, sama beliau Habib Syekh sebenarnya kondisi fisik beliau enggak begitu fit, enggak begitu prima, tapi saking cintanya sama jenengan-jenengan semua, beliau memaksakan diri tiap hari, tiap malam solawatan terus keliling kemana-mana, walaupun oleh dokter seharusnya beliau diaturi untuk istirahat, tapi beliau rontok ndablek demi cintanya kepada panjenengan semua. Saking sayangnya nang sampean-sampean, beliau ini sungguh sesungguhnya masih belum begitu fit kesehatannya. Demikian pula saya. Nunut yo senasib kok. Saya baru datang tadi malam keliling Kalimantan. Kami Habib Syekh tau terus keliling dunia, mensolawatkan dunia. Jadi subhanallah, doakan nggih. Saya estu panjenengan doakan. Mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi sehat, saged terus bimbing kula panjenengan sedaya. Nggih. Insyaallah besok agenda beliau ke Surabaya. Aku yang mengikuti wong aku ya Syekh Hermania. Dan insya Allah nanti tanggal 12 Februari bareng saya di acaranya Gusipul, acara masa akhir jabatan beliau sebagai wakil gubernur 2 periode bareng sama beliau. Dan bulan Maret insya Allah nanti sebagaimana rutinan tiap tahun deh, saya wajibkan untuk rawuh karena saya pengen pondok pesantren saya dapat barokah dari beliau, diagendakan tiap tahun. Jadi Bojonegoro yang selama ini sering ada baliho, Bojonegoro kangen Habib Syekh, Bojonegoro rindu Habib Syekh, nang aku gak ono sing kangen blas. Insya Allah nanti bulan Maret Habib Syekh ke Bojonegoro. Kita doakan mudah-mudahan beliau selantiasa sehat. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau yang saya sampaikan kurang berkenan dan kurang bisa maksimal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazal arsh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Fahtazzal arsh taraban wastibshara wazdada al-kursiy haybatan wa waqara. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا حنت مرحبا بصورة إلا إليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنة يا الله يا رفيع الدرجات فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طالع صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلي وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين تب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم nas'alukal ijaba ya Allah ala mahajatana yassir wa la tu'assir ya muyassir kul asir bi syafaati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdan wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tukrim ajra waratina ba'da ghufrana wa lahum. Allahumma ja'al qurratal qaudan min dajjal jinan wa la ja'al qufratan min khufarin niran ya Allah. Ij'al hadhil ummah min ahli alkhair wa min ahli alilmi wat tuqa wal ghuda wal ghina was salama was sa'ada. Nas'aluka an tarzuqana ya Allah rizqan halalan wasi'an kathiratan mubarakatan min ghairi ta'abin wala mashaqqatin wa ridarin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na. Rabbana wala tahmil ana isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna ala alqawmil kafirin birahmatiki arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina auladina khususan dhurriyati ma'had nur taqfidil quran hadhi ya Allah min ahli alkhair ya Allah wa min ahli alibadah ya Allah wa min ahli khusnul khatimah ya Allah ahlal jannah khalidina fiha badaya jannatul na'im jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama was salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa birahmatika hayyi lana min amdina rasada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadan an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup dengan melantunkan lagu kebangsaan kita. Hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Pulanglah dengan tertib dan insya Allah semua hajat kabul, semua dosa diampuni oleh Allah, semua keinginan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Pulang dengan tertib, insya Allah ke depan kita lebih baik daripada masa yang lalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga seru, itu tadi rangkaian acara dari acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid di Majelis Zikir Andor Gersik. Saya dari Sanada beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di program Nyima Nyinauni Marangkolbu selanjutnya hanya di Raffi Channel Pancen Seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخادم